mas ganteng, mbak mbak cantik, bareng you, Kendedes, ora uban. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapa kau luntur tresnoku. Semua